Sigo. Katulistiwa Record. Sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentengke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna, kaya lumut ing pinggir segara. musika.